إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Tuhan Fitri Rahimahullah. Pada malam hari ini insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita Bulughul Maram pada Madinatul Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah. Bab Al-Haid. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah بنت أبي قريش كانت في الصحابة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فأتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي والصحابي ابن خزيمة والصحابي الثاني الحاكم فاستنقره أبو حاتم. إخواني في الدين رحمه الله. إذا نبعد باب الحيض. الحيض حيض adalah darah yang keluar dari seorang wanita dan darah ini berasal dari rahim, bukan dari urat yang terputus, tapi berasal dari qahru ar-rahim, dari dalam rahim. Allah Azza wa Jal telah menetapkan Allah bagi kaum wanita untuk mengalami haid. Hadis Rasulullah besar dari hadis maka kita i'un katabahu Allah ala banati Adam. Sesungguhnya haid merupakan sesuatu yang Allah tetapkan. Allah tetapkan dalam sunnah kauniyah atas banat Adam, anak-anak wanita Adam alaihissalam. Sehingga orang wanita pada umumnya akan mengalami haid. Dan haid ini terkait dengannya hukum-hukum syar'i. Haid terkait dengannya hukum-hukum syar'i. Terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan haji, terkait dengan hubungan suami istri, dan terkait dengan sholat, perceraian, terkait pula dengan al-qur, banyak hukum yang terkait dengan haid. Atas dasar itu Muhajir Al-Quran menyebutkan salah satu bab yaitu bab haid, khusus ketika haid tersebut berkaitan dengan taharah, yakni bersuci, ya berwudu atau mandi, dan begitu juga salat bagi seorang yang haid. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah hadis yang pertama ولعائشة رضي الله عنها رضى الله بينها قالت لتركتها إن فاطمة بنت أبي خديش كانت في التحاضر اسمها فاطمة بنت أبي خديش بها استحاضه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد بحثنا دم حيث اسمها جرى حيث أسود يعرف بتمدا بالتغيير فإذا كان ذلك أبدل جرحه ما تنبتو فأمسكي عن الصلاة مكا تحمل جري ملتقان صلاة جمن ملتقان صلاة فإذا كان الآخر فتوضعي فصلي أبدل جرحه بروارنا yang lain فتوضعي وصلي مكا بروضعلا من صلاة رواية أبي داود من النسائي Bapak Ibn Hibban dan dikaitkan dengan Hibban dan Hakim dan Al-Hakim bertengkarahu Abu Hakim dan hadis ini dimintari oleh Abu Hakim Ikhwan Ibn Rahimahullah diberikan pada keterangan Ibn Hajar bahwa Abu Hakim mengintai hadis ini yakni pada salah satu riwayat hadis ini di hadis ini sabit Nabi yang berdiri itu yang dimintai oleh Abu Hatim. Adapun hadis ini secara umum dikuatkan dan sebenarnya dan dikaitkan antara oleh Syekh Barzani Rahimahullah Ta'ala dan Habib Sunan Abu Dawud dihakam dalam Syekh Barzani Rahimahullah atau dikaitkan dalam Habib Sunan Abu Dawud. Berkait dengan hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Khudaysh kanat istihadah, dia mengalami istihadah. Nah, istihadah ini adalah lain dari haid. Istihadah ini lain dari haid. Haid macam yang tadi kita sebutkan sebelumnya kita sebutkan. Adapun istihadah, istihadah itu darah yang keluar dari seorang wanita bukan dari rahim, ya, bukan dari rahim, bukan dari dalam rahim. Akan tetapi darah istihadah dia keluar dari urat yang terputus. Ya, bagian hadis yang akan datang menunjukkan bahwa itu terkadang merupakan rak sebabu syaitan, yakni ikaman atau pukulan dari syaitan yang menyebabkan putusnya sebuah urat yang bagian ulama mengatakan urat itu dinamai dengan hadil. Ada urat yang disebut dengan urat hadil, urat yang putus kemudian darinya keluar darah Allah. Nah, ini karena dia bukan darah haid, maka ulama juga menyebutkan perbedaan hukum yang terkait dengan Allah dengan hukum yang terkait al-haid. Ya, jadi haid punya hukum-hukum tersendiri, Allah punya hukum-hukum yang tersendiri. Berbeda dengan haid. Istihadah dia wanita yang istihadah dia wajib sholat, dia wajib berpuasa, dia boleh bertaun dengan suaminya. Dan dalam bab sholat nanti ada keterangan dari hadis-hadis beliau tentang bagaimana bersuci dan bagaimana sholat bagi mereka yang istihadah. Nah, ini berbeda dengan haid. Dan istihadah terjadi berlangsung lama, artinya mungkin terus-menerus dalam satu bulan dia ada berhenti, ya, tak henti cara istihadah tersebut, bahkan bisa mungkin 3 bulan, 4 bulan, bahkan sebagian wanita di zaman sahabat istihadah sampai 7 tahun. di Hawa sampai 7 tahun lamanya. Ya, nah, ini diantara perbedaan antara haid dan Hawa. Darah haid udara yang keluar dari dalam rahim, di Hawa keluar dari surat yang putus. Ya, haid hanya sekali dalam sebulan, ya, bisa jadi 6 hari, 7 hari, ada yang lebih dari itu, ya, jadi kurang, bisa jadi lebih, tapi satu kali dalam satu bulan, umumnya begitu. Kemudian, Hawa tidak terbatas dengan waktu. Hawa tidak terbatas dengan waktu. Perbedaan yang ketiga, darah haid ada ciri-ciri khusus darah haid. Nanti akan kita terus menjadi antaranya merah tulisan-tulisan yang dimpal. Begitu pula ada cerita lain yang kita sebutkan tadi. Darah ihawah yakni tidak semacam itu, jadi lebih encer dan yakni tidak semacam-macam. Ya, itu diantara ciri yang membedakan antara darah ihawah dan darah haid. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha kanat ihawah. Beliau mengalami ihawah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna daman haid aswadun yu'arab. Semuanya darah haid aswadun yu'arab. Aswad yang hitam, artinya merah ke hitam-hitaman. Ini mungkin macam hati, ya, hati atau jantung. Ini merah ke hitam-hitaman. Aswadun yu'arab. Yu'arab, jadi bagian ulama menyebutkan bahwa syakal atau babur kata ini adalah yu'arab. Dalam bahasa Arab disebut fi'il majhul, mabniyun lil majhul, yu'arab. Nah, yu'arab ini dengan makna diketahui, artinya kaum wanita, ya, mengetahui ini darah haid. Ya. Dengan kebiasaan mereka, mereka memahami bahwa ini adalah darah haid. Mereka bisa membedakan antara darah haid dan darah yang bukan haid. Ini makna wadud yu'arab, diketahui oleh mereka, kaum wanita. Bacaan yang kedua, babat yang kedua, atau syakal yang kedua adalah yu'rif. Yu'rif, disebutkan ulama membaca dengan yu'rif. Dari sini, fi'il, mudhari', mabniyun lil ma'lum. Dalam bahasa Arab, mabni lil ma'lum. Nah, yu'rif, maknanya menjadi berbau, beraroma, berbau. Ya, keluar bau yang bau tersebut tak sama dengan darah yang lain. Ya, dia punya bau yang khusus, bau yang tersendiri yang berbeda dengan darah-darah yang lain. Nah, ini kalau begitu ciri yang kedua. Dengan kata yurik, maka ini salah satu ciri darah haid. Jadi kalau begitu darah haid adalah aswad, merah kehitaman. Yang kedua berbau, ya, ada aroma khusus. Yang ketiga, banyak kaum wanita mengetahui dan dapat membedakan antara darah haid tersebut dengan darah yang lain. Ya. Sebagian wanita, ya, ini darah haidnya yang mungkin paling tidak semuanya encer dalam bentuk darah yang mengalir. Jadinya sejam dit. Kemudian lagi mengatakan seidaka nazari, apabila semacam itu darah yang keluar macam itu, berarti kamu mengalami haid. Faham siti anis sholat, maka tahanlah untuk melakukan sholat. Jangan melakukan sholat, berhenti, boleh melakukan sholat. Faidah kan al-akhir, maka apabila darah tersebut lain, tidak macam itu, ya, darah tersebut tak macam itu, ya mungkin mirah macam darah di luka, ya, mirah cerah, ya, encer, ya, tak ada bau yang khusus, ya, maka kamu berarti istihadah. Kalau kamu istihadah, kata wadzai, maka berwudhulah, wadzali, dan salatlah. Kami berdiri berahimakumullah. Pada hadis ini nampak bahwa ini Nabi Fathullah memberikan kepada kita suatu perbedaan antara darah istihadah dan darah haid, dan apa hukum terkait dengan istihadah dan terkait dengan haid. Di sini pada kasus atau kejadian seorang yang istihadah, apabila terkait dengan orang yang tak istihadah, ya, dia haid normal, lancar, seperti biasa pada umumnya kaum wanita, maka itu jelas dan mudah bagi kaum wanita untuk menghukumi dan melakukan hukum yang terkait dengannya, yaitu tidak boleh melakukan sholat. Ya, ini salah satu hukumnya, tak boleh melakukan sholat, bahkan haram melakukan sholat. Antusi yang sholat, tahanlah untuk melakukan sholat. Nah, ini kata ulama, haram dan tidak sah, seandainya dia melakukan sholat. Bahkan sekali lagi haram. Tak boleh bagi wanita, dia melakukan sholat, kenapa? Kamu haid. Ya. Kenapa kamu melakukan sholat? Misal dia kata, aduh saya malu, semua teman-teman saya melakukan sholat, saya tak melakukan sholat, saya malu. Boleh. Haram kamu melakukan sholat. Ya, haram melakukan puasa. Dan bila tetap melakukan, tak sah. Nah, kemudian di sini terkait bagi wanita yang istihadah, bagaimana dia membedakan antara darah istihadah dan darah haid? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini dengan ciri-ciri darah tersebut. Orang istihadah, yakni mungkin dalam satu bulan terus keluar darah. Ya, dia pun bertanya, ini darah yang keluar darah apa? Istihadah atau haid? Ya, bila itu darah haid, saya tak boleh sholat. Tapi kalau itu istihadah, saya wajib sholat. Nah, apa jawaban bagi wanita yang bertanya macam itu? Jawabannya adalah lihat kiri dari darah haid tersebut. Nabi SAW memberikan di sini dua kiri atau tiga kiri atau alamat dan tanda darah haid. Jadi aswad, hitaman, yu'rif, berbau, beraroma, dan khas, khas, kemudian warak diketahui umumnya kaum wanita. Nah, apabila keluar darah macam itu, misalnya berapa hari, 5 hari, keluar darah macam itu berarti 5 hari itulah haid, tahan, ya, untuk melakukan sholat, boleh melakukan sholat selama 5 hari. Kalau dia lihat misalnya 10 hari, terus sampai 10 hari, masih saja keluar darah macam itu. Sampai 10 hari kamu masih tetap haid, tahan untuk melakukan sholat, atau boleh melakukan sholat. Ya. Kalau dalam sejarah itu telah berubah, warnanya berubah, baunya berubah, ya, maka saat itulah darah istihadah, maka dia wajib mandi janabah, mandi suci dari haid, kemudian dia salat wajib, ya, karena dia salam katakan wabahi wa salli, kewudulah dan salat. Seperti disebutkan dalam hadis nanti yang lain bahwa wanita yang istihadah diwajibkan untuk melakukan wudu setiap kali mau salat, ya, setiap kali mau salat dia berwudu. Boleh dia berwudu dengan satu wudu untuk sholat maghrib dan isya, atau zuhur, asar, setiap kali mau sholat dia berwudu. Ya. Baik, jadi lagi dia suci dari haid, ya, nampak dari ciri-ciri darahnya, mandi, kemudian sholat. Ya, berwudu, mandi, kemudian sholat. Lain waktu dia berwudu, kemudian sholat. Mandi yang pertama ini adalah mandi janabah. Ya, akan mandi suci dari haid. Ya, kemudian lain waktu, nyambi, wudu, dan sholat. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan wafi hadithi Asma binti Umayyah inda Abi Dawud wali tajlis fi birkan iza ra'at sufratan tuqal ma qal tagtasil al-dhuhr wal-asr ghuslan wahidan wa tagtasil al-maghrib wal-isha ghuslan wahidan wa tagtasil al-fajr ghuslan wahidan wa tatawadda fima baina dhalik. Dalam hadis Asma binti Umayyah hadis yang lain menyebutkan inda Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud wali tajlis di Mirkan, hendaknya dia duduk di Mirkan. Nah, Mirkan ini mengalir ke ember tersebut atau ke besen tersebut. Faidah ra'at sufratan fawqal ma, apabila dia melihat sufratan fawqal ma, sufrah yakni warna kekuning-kuningan, ya. Nampak itu warna sufrah, sufrah yakni kuning, warna kekuning-kuningan, fawqal ma di atas air. Kal tertakil dzuhri wal asri ghuslan wahidan, maka hendaknya dia mandi untuk zuhur dan asar. Kal tertakil hendaknya dia mandi untuk sholat zuhur dan asar ghuslan wahidan satu kali mandi. Kal tertakil untuk maghrib wal isya, dan mandilah untuk maghrib dan isya ghuslan wahidan satu kali mandi. Wa tawassal bil fajr ghuslan wahidan, dan mandi untuk salat fajar satu kali mandi. Wa tatawadda fi ma baina dhalik, dan dia berwudu di antara salat-salat itu. Ya. Pada hadis ini hadis Asma binti Umayyah dalam riwayat Abi Dawud di sini ada keterangan yakni cara yang lain untuk mengetahui bila dia suci dari haidnya. Nabi SAW menganjurkan atau memerintahkan Asma binti Umayyah untuk duduk di yakni besen, ya, tempat air tersebut. Kemudian dari situ akan nampak darahnya. Dia katakan darah sufratan fawqal ma, ya, nanti nampaknya air tersebut atau besen tersebut juga diberi air, ya, di air, sehingga bila nampak warna kuning-kuning dengan di atas air, ini tanda bahwa dia telah suci dari haid. Dia suci dari haid, maka kembali ke hukum istihadhah. Nah, ketika suci dari haid, dia wajib mandi dari haid, mandi karena suci dari haid, ya. Kemudian berikutnya ada Nabi kalau terbesar di dzuhur wal asri ghuslan wahidan, mandilah untuk dzuhur dan asar satu mandi. Nah, ini adalah mandi untuk sholat, ya. Ini salah satu hukum yang berlaku atas wanita yang istihadhah, dia diperintah oleh Rasulullah untuk mandi untuk melakukan sholat, ya. Sekali lagi, ini mandi bukan mandi janabat atau mandi suci dari haid. Mandi suci dari haid itu lain. Ini mandi untuk sholat. Dan ulama rahimahumullah mengatakan bahwa mandi untuk wanita yang hawa ketika nak sholat, ini hukumnya sunnah. Jika dia mampu melakukan mandi tiap kali mau sholat 5 kali dalam sehari, tiap kali mau sholat mandi, itu boleh dan itu sunnah. Tapi kalau dia tak mampu, seperti Nabi katakan, yakni 1 kali mandi untuk 2 sholat. Ya. Sehingga di sini, seperti kata ulama, dia macam menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Namun jamak ini adalah bukan jamak yang hakiki. Ulama kata ini jamak suri. Jamak suri. Apa hakiki, apa suri. Hakiki ini hakikat jamak melakukan sholat digabung antara 2 sholat pada waktu salah satunya. Dan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur atau di waktu asar, ini jamak hakiki. Kalau jamak suri, suri makna suri ini surah, yakni gambarannya macam jamak, tapi dia hakikatnya bukan jamak. Macam dia sholat zuhur di akhir waktu, kemudian masuk waktu asar, dia pun sholat asar. Yakni sholat zuhur pada waktunya, sholat asar pada waktunya. Namun sholat zuhur di akhir waktu, sholat asar di awal waktu. Ya, ibarat menyambung. Nah, ini namanya jamak suri. Nah, bagi wanita yang istihadhah, kata ulama, dia melakukan jamak suri, mandi 1 kali untuk 2 sholat. Mandi, kemudian sholat zuhur di akhir waktu, dan asar di awal. Mandi untuk maghrib dan isya, mandi di kemudian sholat maghrib di akhir waktu, lalu sholat isya di awal. Kemudian mandi di waktu sebelum sholat fajar. Namun wallahu a'lam, ini adalah sunnah. Yang wajib baginya adalah wudhu setiap kali mau sholat. Nabi katakan dalam hadis ini terakhir, wa tatawadda fi ma baina dzalik, dan dia berwudhu apa yang diantara itu. Yani diantara sholat-sholat tersebut dia tetap berwudhu. Nah, wanita yang istihadhah, bagi mereka yang istihadhah diperintahkan untuk berwudhu setiap kali mau sholat. Ya, diperintahkan untuk berwudhu setiap kali melakukan sholat. Ya. Namun juga diperbolehkan bila seorang wanita yang istihadhah dia melakukan sholat tanpa jamak suri. Ya, diperbolehkan wanita yang istihadhah melakukan sholat tanpa jamak suri, sehingga sholat zuhur di awal waktu, nanti sholat asar di awal waktu, nanti sholat maghrib di awal waktu, kemudian sholat isya di awal waktu, semuanya boleh. Ya. Dan wajib apa? Wudhu. Nah, lebih bagus, yakni lebih afdal kalau dia mandi juga sebelum melakukan sholat, mandi kemudian wudhu kemudian sholat. Ya, afdal. Jadi, seandainya dia hanya berwudhu itu sudah cukup dan sholatnya sah, insya Allah. Ya. Nah, ini hukum yang terkait dengan sahabat. Bila ada soalan, saya akan ya. Jazakallah khair Ustaz. Sekejap ya Ustaz. Nah, ada soalan? Ada satu. Ustaz. Untuk seorang wanita yang ada istihadah, kiranya dia tidak mahu jamak suri, jadi harus mandi ke tidak aja sambil wuduk saja? Mandi sunnah, wuduk wajib. Naam. Nah, jelas. Ya, jelas tak? Ya. Ada lagi satu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, yang itu bab istiadah yang tikaman atau pukulan dari syaitan itu apa? Apa namanya tadi? Yang urat yang terputus daripada tikaman atau pukulan dari syaitan, apa namanya? Adil, urat adil, irkun adil, ain panjang, dal lam adil. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Nah, itu saja Ustaz, boleh tamat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.